خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الحمد لله kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Ahad tanggal 28 Safar 1433 Hijriah, kita kembali duduk bersama untuk mengkaji ilmu-ilmu Islam, menghilangkan kebodohan di dalam diri kita sehingga keislaman kita diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Selawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Para ikhwah dan akhwat rahimanillah wa iyyakum, bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, saya berdoa semoga apa yang kita lakukan sekarang termasuk amal ibadah yang ikhlas dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat serta bisa mengamalkan apa yang telah kita ilmui. Allahumma amin. Para pendengar sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tema kita pada kesempatan kali ini adalah lebih mengenal tawassul. Lebih mengenal tawassul. At-tawassul dalam bahasa Arab artinya adalah ittikhadhu wasilatin ilallahi ta'ala li'ijabati du'a wa tahqiqil matlub. Tawassul artinya adalah mengambil sarana. Perhatikan, tawassul itu bukan mengambil perantara tetapi mengambil sarana menuju Allah Subhanahu wa ta'ala agar dikabulkan doa dan direalisasikan permintaan. Itu arti daripada tawassul, mengambil sarana menuju Allah Subhanahu wa taala agar dikabulkan doa dan direalisasikan permintaan kita. Para pendengar sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari definisi ini kita mengetahui bahwasanya tawassul bukan menjadikan antara kita dengan Allah sarana atau perantara, maaf, bukan menjadikan antara kita manusia dengan Allah perantara, tidak. Akan tetapi tawassul adalah kita mencari sesuatu, mengerjakan sesuatu yang merupakan sarana untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikabulkan doa dan terrealisasikan apa yang kita cari, apa yang kita minta dari Allah Subhanahu wa taala. Coba perhatikan sekarang para ulama rahimahumullahu ta'ala, terutama ulama akidah, mereka membagi tawassul itu menjadi dua bagian. Ada yang disebut dengan at-tawassul al-mashru', tawassul yang disyariatkan di dalam Islam dan ada yang disebut dengan at-tawassul al-mamnu', yaitu tawassul yang dilarang di dalam agama Islam. Kita akan bahas insyaallah taala dua jenis tawassul ini. Sekali lagi, perhatikan definisi daripada tawassul, yaitu mengambil sarana untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Maksud perkataan saya mengambil sarana adalah kita menjadikan sesuatu atau mengerjakan sesuatu agar bisa menuju Allah Subhanahu wa taala, agar bisa lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya apa? Agar doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan agar permintaan kita benar-benar kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang namanya tawassul itu kita mengerjakan sesuatu. Nah, disinilah letaknya nanti ada tawassul yang disyariatkan, ada tawassul yang tidak disyariatkan. Jenis yang pertama yaitu at-tawassulul masyru', wa huwa ma kana biwasilatin thabatat bihal adillah wa ja'at bihas syari'ah. Artinya, tawassul yang masyru' adalah tawassul dengan sebuah sarana yang telah tetap dalilnya dan telah dibenarkan oleh syariat Islam. Ada dalilnya tawassul ini dan dibenarkan dalam syariat Islam. Ya. Taib. Tawassul jenis yang pertama ini adalah tawassul kepada Allah dengan nama-nama Allah yang husna. Ya, dengan nama-nama Allah yang husna. Baik menyebut nama Allah Subhanahu wa taala secara umum bahwasanya Allah mempunyai nama-nama ataupun menyebut nama-nama Allah satu-satu. Ya, nanti saya contohkan. Misalkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Allahumma inni 'abduka wa ibnu 'abdika wa ibnu amatik, nasiyati biyadika, madin fiya hukmuk, adlun fiya qada'uk, as'aluka bikulli ismin huwa lak." Perhatikan, doa artinya, wahai Allah, sesungguhnya aku adalah hambamu dan anak lelaki dari hambamu dan anak lelaki dari hambamu yang perempuan. Nasiyati biyadik, nasibku ada di tanganmu. Madin fiya hukmuk, keputusanmu sudah tetap pada diriku. Adlun fiya qada'uk, takdirmu sangat adil pada diriku. Nah, ini pemujian-pemujian dari seorang hamba yang ingin berdoa kepada Allah. Dan semestinya orang yang berdoa salah satu adabnya adalah dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika kita membaca surat Al-Fatihah dari mulai ayat pertama sampai ayat kelima itu semuanya adalah pujian kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Semuanya pujian. Baru ayat ke-6 kita minta, ihdinas siratal mustaqim. Ya, ini para ikhwah dan akhwat rahimanillah wa iyyakum. Kemudian setelah itu baru Allah Rasul sallallahu alaihi wasallam meminta, as'aluka bikulli ismin huwalak. Artinya apa? Aku memohon kepadamu dengan setiap nama yang engkau miliki. Nah, ini namanya bertawassul dengan menyebut nama Allah secara umum. Tidak disebutkan nama-nama Allah satu-satu. Ya. Ini yang disebut dengan tawassul, yaitu dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bertawassul, dengan menjadikan nama Allah sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dari tadi saya mengulang-ulang definisi dari tawassul, menjadikan sarana untuk menuju kepada Allah agar doa dikabulkan, permintaan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam di sini, as'aluka bi kulli ismin huwa lak samaita bihi nafsak au 'allamtahu ahadan min khalqik, yang engkau telah beri nama dengan nama yang engkau telah beri dirimu dengan nama tersebut, atau engkau telah ajarkan seorang dari makhluk-makhlukmu, au anzaltahu fi kitabik, atau nama yang telah engkau turunkan di dalam kitabmu, au istatharta bihi fi ilmil ghaibi indak, atau engkau simpan nama tersebut di dalam ilmu gaib yang engkau miliki, antaj'alal qur'ana rabi'a qalbi. Ya, sesudah kita bertawassul memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bertawassul dengan nama-namanya, baik nama-nama yang Allah sebutkan atas dirinya atau yang Allah ajarkan kepada seorang dari makhluknya, atau yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, atau yang Allah masih simpan di dalam ilmu gaib, tidak diberitahukan kepada siapapun dari makhluk-makhluknya, maka baru kita meminta. Permintaannya apa? Antaj'alal Qur'anal azima rabi'a qalbi, hendaknya engkau menjadikan Al-Quran yang agung sebagai pencerah dari hatiku, wa nura sadri, cahaya bagi dadaku, wa jala'a huzni, dan penghilang dari kesedihanku, wa dhahaba hammi, dan penyudah dari kegundahanku. Doa ini para ikhwah dan akhwat rahimanillah wa iyyakum, bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak faedahnya. Yang pertama, doa ini adalah doa untuk orang yang sedang galau. Kan di zaman sekarang katanya para pemuda pemudi sering galau, galau katanya. Ya, bukan hanya pemuda pemudi, kadang-kadang orang juga banyak yang galau. Ya. Maka doanya ini, ya, ini para pendengar sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, doanya ini. Kemudian faedah yang kedua dari doa ini, bahwasanya nama-nama Allah itu tidak ada batasannya. Nama-nama Allah Subhanahu wa taala tidak ada batasannya. Ya. Apalagi sampai membatasi nama atau sifat-sifat Allah menjadi sifat 20, ya, menjadi sifat 40, tidak. Nama-nama Allah tidak ada batasannya. Dari mana kita dapatkan itu? Dari apa yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam doa ini, yaitu beliau ketika mengatakan awistatharta bihi fi ilmil ghaibi indak, aku memohon kepada engkau dengan setiap nama, ya. Kemudian Allah Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan yang engkau beri nama dirimu dengannya, atau engkau ajarkan seseorang dari makhlukmu, atau dengan nama yang engkau turunkan di dalam Al-Quran, atau dengan nama yang engkau simpan di dalam ilmu gaibmu, menunjukkan bahwasanya nama-nama Allah itu sangat banyak, ya, menunjukkan nama-nama Allah sangat banyak. Adapun hadis yang berbunyi inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman mi'atun illa wahidah man ahsaha dakhalal jannah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mempunyai 99 nama, 100 kurang 1. Barang siapa yang menghitungnya atau ihsa, bukan hanya sekedar menghitung sebenarnya, barang siapa yang ihsa maka dia akan masuk surga. Ini maksud dari hadis ini tidak menunjukkan pembatasan bahwasanya nama Allah hanya 99. Akan tetapi menunjukkan bahwasanya ada nama Allah yang berjumlah 99. tetapi di sana masih banyak nama-nama Allah yang Allah Subhanahu wa taala simpan di dalam ilmu gaib miliknya. Kembali ke permasalahan tawassul, para pendengar sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Saya mohon konfirmasi kalau seandainya yang di streaming bisa mendengarkan atau tidak, mungkin bisa ditulis saja. Baik, para pendengar sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa juga berdoa dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala atau bertawassul dengan nama-nama Allah yang husna secara khusus, ya. Secara apa? Secara khusus, seperti misalkan ketika orang dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ketika meminta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk mengajarkan doa yang beliau baca ketika sholat. Nah, ini pantas untuk dihafal, ya. Tadi juga pantas untuk dihafal doa-doa tadi, ya. Pantas untuk dihafal. Coba perhatikan, qul, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada siapa? Kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Qul Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kabiran wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Nah, ini sudah banyak kita dapatkan doa-doa ini. Biasanya para pendengar, ya, majelis kajian itu sangat suka amalan-amalan terutama yang berkaitan dengan apa? Yang berkaitan dengan rezeki, luas rezeki, lancar urusan, mudah hajat, ya. Tapi kalau giliran dikasih amalan, diampuni dosa, dihilangkan rasa gundah, diberikan rahmat, itu tidak semangat. Semestinya lebih semangat lagi untuk mendapatkan apa? Mendapatkan surga, dijauhkan dari api neraka, daripada hanya sekedar mendapatkan kenikmatan duniawi. Coba perhatikan doa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qul, katakan wahai Abu Bakar, Allahumma inni zalamtu nafsi. Allahumma inni zalamtu nafsi, ya. Wahai Allah, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku sendiri, zulman kabiran, dengan kezaliman yang sangat besar. Wala yaghfiru dzunuba illa anta, dan tidak ada yang mengampuni dosa-dosa kecuali engkau. Faghfirli maghfiratan min indik, maka ampunilah dosa-dosa dari sisi engkau, maka ampunilah dosa-dosaku, atau maka ampunilah aku dengan ampunan dari sisi engkau. Warhamni, nah di sini letak tawasulnya, dan rahmatilah aku, innaka antal ghafurur rahim, sesungguhnya engkau adalah apa? Al-Ghafur, nama Allah, yaitu yang maha pengampun. Ar-Rahim, yaitu yang maha penyayang. Ini yang disebut dengan tawassul, dengan nama-nama Allah yang khusus. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tawassul juga bisa dengan nama-nama Allah atau dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah, bukan hanya dengan nama saja, tapi dengan sifat, ya. Kita mengenal ada nama Allah namanya Al-Aziz. Dari nama tersebut kita ambil izzah, sebuah sifat, yaitu izzah, keagungan, keagungan dan kekuasaan. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau orang ingin berdoa dengan sifat Allah juga boleh. Coba perhatikan dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadzir. Aku berlindung dengan keagungan Allah dan kekuasaannya. Nah, ini kita bertawasul dengan sifat Allah. Apa arti tawasul tadi? Menjadikan sarana sifat Allah dan ya sifat Allah untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kalau sudah kita pahami ini, ya perhatikan baik-baik. Maka ketahui pula bahwa kita bisa bertawassul dengan amal soleh. Ini jenis kedua dari bertawassul yang disyariatkan di dalam agama Islam. Ya, seperti misalkan, bukankah beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya itu adalah amal soleh? Jawabannya iya. Jawabannya tentu. Ya, maka kita bisa bertawassul dengan keimanan kita kepada Allah dan kepada siapa? Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang berdoa misalkan, wahai Allah, aku memohon kepada Engkau dengan keimananku kepadamu dan kepada Rasulmu, maka ampunilah aku. Ini boleh, ya? Maka ampunilah aku. Maka ini boleh, ya para pendengar sekalian, para ikhwah, bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an disebutkan hal seperti ini. Misalkan surat Al-Mu'minun ayat 109. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahu kana fariqun min ibadi yaquluna rabbana amanna faghfir lana warhamna anta wa anta khairur rahimin." Artinya, sesungguhnya ada sebagian dari hamba-hambaku, mereka berdoa, wahai Rabb kami, sungguh kami telah beriman kepada Engkau, maka ampunilah kami. Nah, ini yang namanya tawassul, menjadikan sarana keimanan kepada Allah dan Rasulnya sebagai sesuatu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian ayat lanjutan dari ayat tadi, warhamna wa anta khairur rahimin. Dan rahmatilah kami dan Engkau adalah sebaik-baik pemberi rahmat atau pengasih. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh seperti ini. Ya, seseorang bertawassul dengan amal-amal soleh. Misalkan ada orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya, maka dia berdoa kepada Allah, ya Allah, sungguh bakti ini aku berikan, aku kerjakan hanya berharap pahala dari Engkau, maka mudahkanlah urusanku, maka jadikanlah anak-anakku juga berbakti kepadaku. Boleh. Kenapa? Karena berbakti kepada kedua orang tua adalah amalan apa? Amal soleh. Ya, berbakti kepada kedua orang tua adalah amal soleh. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang lain juga, ketika ada tiga orang yang dalam bepergian mereka akhirnya singgah untuk bermalam di sebuah goa. Dan hadisnya ini disebutkan dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian mereka masuk ke dalam goa tersebut. Lalu dengan takdir Allah dan hikmahnya, ada batu besar yang menutupi mulut goa sehingga menyulitkan mereka untuk keluar dari goa tersebut. Maka sebagian dari mereka mengatakan, innahu la yunjikum mimma antum fihi illallah, fad'uhu bisalihi a'malikum. Ya, artinya sesungguhnya tidak ada yang menyelamatkan kalian dari apa yang kalian rasakan dari keadaan kalian sekarang ini, melainkan Allah Subhanahu wa taala. Makanya berdoalah kepada Allah dengan menyebutkan amal-amal soleh kalian. Dengan menyebutkan amal-amal soleh kalian. Yang satu, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya dia mempunyai apa? Mempunyai kedua orang tua. Ya, mempunyai kedua orang tua. Dan dia sangat berbakti kepada kedua orang tua tersebut sehingga tidaklah dia memberikan minum kepada anak istrinya dari susu yang dia hasil kerja dia, kecuali dia memberikan minum dulu kepada kedua orang tuanya. Ya, kepada kedua orang tuanya. Coba saya bacakan hadisnya. Innahu la yunjikum min hadhihi sakhrah illa an tad'u Allah bi salihi a'malikum. Setelah mereka terperangkap di dalam goa, maka salah seorang dari mereka berkata, sesungguhnya tidak ada yang menyelamatkan kalian dari batu ini melainkan kalian berdoa kepada Allah dengan menyebutkan amal-amal soleh kalian. Ini jelas sekali, ya. Kalau menyebutkan amal soleh di hadapan Allah boleh, yang tidak boleh itu di hadapan manusia. Itu nanti akan masuk ke dalam perbuatan dosa, riya atau sum'ah. Maka salah seorang dari mereka mengatakan, Allahumma kana li abawani syaikhani kabiran. Wahai Allah, aku mempunyai dua orang tua yang tua renta. Perhatikan nih, yang masih meremehkan orang tua, orang tuanya, apalagi yang sudah tua, tidak mau berbakti kepada kedua orang tuanya. Kapan lagi Anda mau berbakti? Umur tidak ada yang mengetahuinya. Jangan sampai menyesal nanti ketika sudah meninggal orang tua baru ingin berbakti. Meskipun bisa, akan tetapi beda bakti ketika mereka masih hidup dengan bakti ketika mereka sudah meninggal. Kemudian orang ini mengatakan, wa kuntu la aghbiqu qablaha qablahuma ahlan wala malan. Sungguh aku tidak mendahulukan sebelum keduanya keluargaku, ya, ataupun harta. Artinya kebutuhan orang tua senantiasa didahulukan daripada kebutuhan anak dan istrinya. Tetapi perlu diingat di sini, mendahulukan kebutuhan kedua orang tua memang syariat Islam. Akan tetapi anak dan istri kita jangan sampai ditelantarkan. Mendahulukan boleh, tapi sampai menelantarkan anak istri kita ini juga tidak boleh. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian bertanggung jawab atas orang yang dipimpinnya. Wa rajulu ra'in wa mas'ulun an ahli baitihi. Dan seorang lelaki adalah pemimpin dan dia bertanggung jawab atas keluarganya. Jadi boleh mendahulukan kepentingan orang tua, tetapi anak dan istri jangan sampai terlantar. Fana abi fi talabi syai'in yauman falam urih alaihima hatta nama. Maka aku pada suatu hari terlambat, ya, untuk mendatangi mereka. Sampai aku terlambat datang kepada mereka berdua sampai mereka telah tertidur. Fahalabtu lahuma ghabuqahuma fawajadtuhuma na'imain. Maka aku perahkan susu untuk kedua orang tuaku. Lalu aku datangi mereka berdua, ternyata aku dapati mereka dalam keadaan sudah tidur kedua-duanya. Wa karihtu an aghwiqa qablahuma ahlan wal awmalan. Aku benci atau tidak mau untuk mendahulukan sebelum mereka berdua keluargaku ataupun hartaku. Falabithtu wal qadahu ala yadayya antadhiru istiqadhahuma hatta baraqal fajru. Maka aku tunggu dan tempat air susu tersebut masih ada di kedua tanganku. Aku menunggu mereka berdua bangun sampai datang waktu fajar, padahal anak istrinya belum makan mungkin. Fastayqadha fashariba ghubuqahuma, maka akhirnya mereka bangun, mereka berdua bangun dan meminum susu jatah mereka berdua. Kemudian orang ini mengatakan, Allahumma in kuntu fa'altu dhalika ibtigha'a wajhik fafarrij 'anna ma nahnu fihi min hadhihi as-sakhrah. Nah, ini yang disebut dengan tawasulnya. Wahai Allah, jika aku mengerjakan itu hanya ingin mendapatkan wajah Engkau, maka selamatkanlah kami, keluarkanlah kami dari apa yang kami dapati sekarang ini, yaitu berupa batu besar yang menutupi mulut goa kami. Famfajarat syai'an la yastati'una al-khuruj. Bergeser sedikit tapi masih belum bisa keluar. Orang yang kedua mengatakan, wahai Allah, aku mempunyai anak perempuan dari pamanku. Dia adalah seorang wanita yang sangat aku cintai. Aku sangat menginginkan untuk memilikinya, akan tetapi dia menolakku. Sampai pada suatu waktu dia mendatangiku dalam keadaan susah. Ya, maka aku pun memberikan kepadanya 120 dinar. Tapi dengan syarat dia harus melayaniku, artinya berhubungan badan. Maka dia pun setuju. Sampai ketika aku sudah menguasainya, dia mengatakan kepadaku, La uhillu laka anta fuddal khatama illa bihaqqih. Aku tidak halalkan bagi engkau untuk merenggut keperawananku kecuali dengan kebenaran. Dari hadis ini kita bisa ambil pelajaran atau penggalan dari hadis ini. Kita bisa kadang-kadang berpikir, memang sebagian wanita gara-gara keterpaksaan dia kadang-kadang menjual kehormatannya. Akan tetapi ini adalah perbuatan keji dan ini perbuatan yang tidak seharusnya dikerjakan oleh seorang wanita. Kenapa? Karena Allah telah menjamin rizki kita. Dan janganlah mencari rizki dengan harta, dengan sesuatu yang haram, karena yang dihasilkan nanti adalah perkara yang haram. Kalau dihasilkannya adalah harta yang haram, maka apa yang kita makan menjadi haram, apa yang kita berikan kepada anak-anak kita juga sesuatu yang haram, akan berpengaruh besar kepada kesolehan anak-anak kita. Padahal saya yakin, ya, para perempuan kaum Hawa yang masuk ke dalam jurang seks komersial, mereka tidak ingin keluarga keturunan mereka seperti mereka. Saya yakin itu. Dan beberapa waktu yang lalu saya membaca sensus bahwasanya di kalangan anak SMP dan SMA, dan itu sekitar 2 tahun yang lalu, 62,7% sudah tidak perawan. Jadi wajar kalau seandainya mereka nanti pada waktu pada waktu jenjang kemahasiswaan mereka sudah melaksanakan seks bebas. Kenapa? Karena di jenjang SMP atau SMA saja mereka sudah mengenal. Bahkan sensus tersebut menyebutkan anak-anak SD kelas 5, kelas 6 sudah mengenal seks bebas. Mungkin yang pengajian di Skype masih ada yang belum di mute ya. Taib, para pendengar sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah wanita tersebut menyebutkan kepada lelaki ini, fataharrajtu minal wuqu'i 'alaiha, maka aku pun merasa berat untuk berbuat zina dengan anak perempuan dari pamanku tersebut. Fansaraftu anha wa hiya ahabbun nasi ilayya wa taraktu adh-dhahaba alladhi a'taituha. Maka para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, aku pun akhirnya keluar. Ya. ya, aku pun akhirnya keluar meninggalkan manusia, meninggalkan wanita yang aku paling cintai tersebut, dan aku tinggalkan emas yang aku berikan kepada wanita tersebut. Kemudian orang ini berdoa, ya Allah, in kuntu fa'altu dzalika ibtigha'a wajhik fafruj 'anna ma nahnu fi. Wahai Allah, jika aku kerjakan itu hanya untuk mendapatkan wajah-Mu, maka keluarkanlah kami dari apa yang kami hadapi sekarang. Maka akhirnya apa? Bergeser batu tersebut, tetapi masih mereka belum bisa keluar. Orang yang ketiga adalah orang yang amanah, yang gaji pekerjanya dia berikan dengan sempurna tanpa ada pengurangan sedikit pun. Kemudian orang ketiga ini berdoa, Allahumma in kuntu fa'altu dzalika ibtigha'a wajhik fafruj 'anna ma nahnu fi. Wahai Allah, jika aku kerjakan hal tersebut karena mengharapkan wajah-Mu, maka keluarkanlah kami dari apa yang kami hadapi sekarang. Famfarajatis sakhrah fa kharaju yamshun. Maka akhirnya keluarlah, bergeserlah batu tersebut sampai mereka apa? Sampai mereka bisa keluar dari goa tersebut. Ya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya beritahukan mungkin yang dengar dari streaming, ya di refresh dulu, karena sebelum tadi mungkin ada yang nyetel tilawatul Quran, setelah dibuka langsung di refresh, insya Allah sudah dapatkan kajian, atau ditunggu sebentar, insya Allah menjadi berubah kajian. Taib, para pendengar sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini jenis tawassul yang disyariatkan yang kedua. Di sana ada jenis tawassul yang disyariatkan yang bentuk ketiga, yaitu bertawassul mengambil sarana, mengerjakan sesuatu sebagai sarana untuk menuju kepada Allah dengan cara meminta kepada lelaki atau seseorang yang saleh yang masih hidup agar dia berdoa kepada Allah. Perhatikan, mengambil sarana, ya, mengambil sarana agar dia bisa berdoa kepada Allah mengambil sarana dengan cara memerintahkan atau meminta kepada seseorang yang soleh yang masih hidup, seseorang yang soleh yang masih hidup, agar dia berdoa kepada Allah. Dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah ketika para sahabat Nabi radhiyallahu anhum meminta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar berdoa kepada Allah untuk kepentingan mereka, sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau bercerita, anna rajulan dakhala yaumal jumu'ah wan nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kana yakhthubun nasa fastaqbalan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa qala ya rasul fastaqbalan nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa qala ya rasulullah halakatil amwal وانقطعت السبل فادعوا الله أن يغيثنا فرفع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يديه ثم قال اللهم أغثنا اللهم أغثنا ثلاث مرات. Artinya, Anas bin Malik radhiyallahu anhu bercerita, ada seorang lelaki pada hari Jumat pernah memasuki masjid ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang berkhutbah di hadapan orang-orang. Lalu dia menghadap kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dia mengatakan, "Wahai Rasulullah, harta hancur. Kemudian jalan-jalan terputus. Kenapa? Karena paceklik, kekeringan, kemarau. Maka berdoalah kepada Allah agar Allah memberikan hujan, menurunkan hujan kepada kita." Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya, kemudian beliau berdoa, "Allahumma aghithna Allahumma aghithna Allahumma aghithna. Wahai Allah, turunkanlah hujan kepada kami. Wahai Allah, hujanilah kami. Wahai Allah, hujanilah kami. Nabi Muhammad SAW mengucapkan itu sebanyak 3 kali. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, wallahi ma nara fis sama'i min sahabin wala qaz'atin wa ma bainana wa baina sila'in min baitin wala dar. Demi Allah, kata Anas bin Malik, kami ketika itu tidak melihat di langit ada awan, ada mendung, dan tidak ada antara kami dengan langit, ya, dari rumah atau perumahan. Fa kharajtu min wara'ihi sahabatun mithlu turs, falamma tawassatis sama'u intasharat thumma amtarat. Maka fa kharajat min wara'ihi sahabatun, lalu keluarlah dari belakang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahabat, awan mendung seperti tameng, ya, besarnya atau bentuknya seperti tameng. Kemudian ketika sampai sudah di tengah langit, dia menyebar, lalu turunlah hujan. Fala fama nazalan nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam mimbarihi illa wal mataru yatahadaru min lihyatihi. Tidaklah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam turun dari mimbarnya melainkan air hujan, ya, menetes dari janggut-janggut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis ini kita bisa ambil pelajaran bahwasanya seorang boleh bertawassul dengan cara mengambil atau menjadikan seseorang yang saleh yang masih hidup agar dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini panjang, ya, saya tidak bisa sebutkan seluruhnya karena masih banyak pembicaraan kita. Kemudian dalil yang lain yaitu yang terjadi dalam sebuah cerita yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika terjadi juga musim kemarau. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, Allahumma inna kunna idza ajdabna istasqaina bidu'ai nabiyyika fatusqina wa innal yawma nas'aluka bi'ammi nabiyyika fasqina thumma qal qum fastasqi faqama al-abbas wa da'a. Artinya, wahai Allah, sesungguhnya dulu jika kami dalam keadaan kemarau, kami memohon hujan kepada engkau dengan doa Nabi engkau, maka engkau memberikan hujan kepada kami. Dan sesungguhnya sekarang ketika Nabi sudah meninggal, maka kami memohon kepada engkau dengan paman Nabi kami. Nah, perhatikan, dengan paman di sini maksudnya adalah paman Nabi Al-Abbas bin Abdul Muttalib agar berdoa, bukan berarti zatnya orang tersebut yang kita jadikan tawassul, tidak, tetapi dengan doa dari paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu Al-Abbas. Ya. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata kepada Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu, "Qum, bangunlah engkau, fastasqi, mintalah hujan kepada Allah." Lalu Abbas bin Abdul Muttalib pun bangun, wada'a, dan berdoa. Ini dalilnya bahwasanya ketika Umar mengatakan, innal yauma nas'aluka bi'ammi nabiyika, sesungguhnya hari ini kami memohon kepada engkau dengan paman Nabi engkau, bukan berarti dengan zatnya, tetapi dengan doa paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan doanya Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Ya, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah cerita yang sering disebut-sebutkan bahwasanya ada seorang orang Arab dari kampung datang ke kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian mengucapkan assalamu alayka ya Rasulullah, Semoga keselamatan atas engkau wahai Rasulullah. Aku telah mendengar Allah berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 64, silahkan baca sendiri. Kemudian beliau mengatakan, waqad ji'tuka mustaghfiran mustashfi'an bika ila rabbi. Sungguh aku telah mendatangi engkau dalam keadaan meminta ampun dan meminta syafaat denganmu kepada Rabbku, kepada Allah. Maka hadis ini cerita ini adalah cerita yang dusta dan tidak benar. Dan di dalam surat An-Nisa ayat 64 tadi tidak menunjukkan bahwa orang tersebut atau seseorang boleh berdoa dengan zatnya orang soleh. Akan tetapi bertawassullah dengan apa? Dengan doanya orang soleh. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tiga macam itu adalah tawassul yang disyariatkan. Yang pertama, bertawassul dengan nama-nama Allah atau sifat-sifatnya yang husna dan mulia. Yang kedua, bertawassul dengan amal saleh. Yang ketiga, bertawassul dengan orang saleh. Maksud bertawassul dengan orang saleh adalah kita meminta orang saleh tersebut berdoa kepada Allah untuk kebaikan kita. Nah, ini boleh ya, asalkan orang saleh tersebut dengan syarat masih hidup. Nah, ini kemudian jenis tawassul yang kedua, yaitu tawassul yang mamnu', yang dilarang. Ada beberapa hal ya, kenapa dilarang? Karena tawassul ini laisa 'alaihi dalilun syar'iyyun min kitabillah aw sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Tawassul yang dilarang ini kenapa? Karena tidak ada dalil yang sesuai dengan syariat, baik dari Al-Qur'an ataupun sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tawassul yang terlarang yang pertama, yaitu bertawassul kepada Allah dengan kedudukan dan pangkat seseorang di sisi Allah. Contoh, bertawassul dengan pangkatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Misalkan kalau dia menyebutkan Allahumma inni as'aluka bijahi nabiyyik, wahai Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu dengan kedudukan nabimu. Ini tawassul tidak disyariatkan karena tidak ada dalil yang menunjukkan akan hal ini ya. Meskipun kita tidak pungkiri bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempunyai kedudukan yang paling tinggi dari seluruh manusia ya. Tidak ada yang mengingkari akan hal itu. Akan tetapi karena tidak ada dalil baik dari Al-Qur'an ataupun hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan akan hal itu, maka kita tidak bisa menggunakan tawassul dengan cara seperti ini. Kalau seandainya ada orang yang berdoa, misalkan wahai Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu dengan keimananku kepada Rasulmu dan pengikutanku kepada sunnahnya, maka ini boleh. Ya, kenapa? Karena keimanan adalah amal soleh dan pengikutan terhadap Nabi adalah amal soleh. Adapun bertawassul kepada Allah menjadikan sarana untuk dikabulkan doa dan disampaikan hajat dengan cara sarananya tersebut adalah memakai pangkat atau kedudukan Nabi Muhammad SAW, maka ini tawassul yang tidak ada dalilnya. Yang kedua, tawassul kepada Allah dengan doa mayat, doa seorang yang sudah meninggal. Ya, seperti seseorang yang berdoa yang meminta, seseorang yang meminta kepada orang yang sudah meninggal agar dia berdoa kepada Allah. Maka ini termasuk orang yang bodoh. Kenapa? Patu, karena ada pembeda antara dia dengan orang yang sudah meninggal. Satu. Yang kedua, karena ada pembeda, ada penghalang, lebih tepatnya penghalang antara kematian dengan beramal soleh. Karena orang yang sudah meninggal tidak bisa mengerjakan amal soleh, tidak mungkin dia bisa mendoakan orang lain Ya, oleh sebab itulah para sahabat tadi di zaman Umar bin Khattab, ketika Umar mengatakan kami dulu bertawassul dengan doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah menurunkan hujan kepada kami. Setelah hari ini, setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah meninggal, kami bertawassul dengan doa paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu. Ya, ini dia. Kenapa para sahabat ketika dalam keadaan kemarau pasca-klik tidak datang ke kuburan Nabi, meminta kepada Nabi Muhammad SAW yang lagi di dalam kubur agar mereka berdoa juga sebagaimana agar beliau berdoa juga sebagaimana beliau berdoa untuk para sahabatnya ketika masih hidup? Kenapa tidak dikerjakan seperti itu? Akan tetapi malah mereka meminta kepada yang masih hidup, tidak meminta kepada yang sudah meninggal. Nah, ini jenis tawassul yang dilarang yang kedua, yaitu bertawassul kepada Allah dengan doanya mayat. Jadi seseorang meminta kepada mayat, kepada orang yang sudah meninggal, untuk berdoa kepada Allah untuk kepentingannya. Tawassul jenis yang ketiga yang dilarang adalah bertawassul dengan doa-doa berhala. Ya, dengan doa-doanya, dengan berdoa kepada berhala-berhala, kepada wali-wali yang sudah meninggal, kepada kuburan-kuburan. Maka ini tawassul yang jenis kesyirikan. Ya, tawassul yang jenis kesyirikan. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam surat Az-Zumar ayat 3. Sebelum saya sebutkan surat Az-Zumar ayat 3 ini dan saya terangkan, jadi prakteknya seperti ini. Orang datang kepada kuburan dianggap orang soleh, para wali, para sunan, ya, datang kemudian dia menjadikan kuburan tersebut sebagai perantara antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia menganggap bahwasanya kuburan tersebut, kuburan orang soleh tersebut bisa mendekatkan dia kepada, mendekatkan diri dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan kebiasaan kaum musyrik dan kaum kafir Quraisy. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 3, "Ala lillahi ad-dinul khalis." Ketahuilah, hanya milik Allah agama yang murni. "Walladzina takhadhu min dunihi awliya'a," dan orang-orang yang menjadikan selainnya sebagai penolong, mereka mengatakan, "Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa." Mereka mengatakan, "Kami tidak menyembah ini, kami tidak menyembah mereka, melainkan hanya untuk mendekatkan diri kepada mendekatkan diri kami kepada Allah Subhanahu wa taala sedekat-dekatnya." Nah, ini ya, kalau seandainya ada orang sekarang berziarah kubur, datang ke kuburan orang salih atau para wali atau para sunan, tidak untuk mengingatkan dirinya akan kehidupan akhirat atau tidak untuk mendoakan orang yang dikubur, malah sebaliknya dia berdoa kepada orang yang dikubur, misalkan, "Wahai Sunan Kudus, sampaikan hajat saya kepada Allah Subhanahu wa taala." Ya, "Wahai Sunan Ampel, sampaikan permohonan saya kepada Allah Subhanahu wa taala, engkau mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Allah." Maka ini sama dengan perbuatan orang-orang kafir dan musyrik dahulu, menjadikan perantara antara Allah dengan dia karena menganggap perantara tersebut mempunyai kedudukan yang tinggi. Satu. Yang kedua, karena menganggap bahwasanya Allah itu seperti raja, raja dari manusia. Ya, raja dari jenis manusia. Jadi kalau raja dari jenis manusia itu, dia tidak akan menerima orang biasa kecuali ada rekomendasi dari orang-orang terdekatnya. Nah, begitu pula kata mereka ini, ya. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala tidak menerima doa seseorang kecuali ada rekomendasi dari orang-orang yang terdekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya menyamakan selain Allah dengan Allah. Ya, padahal sangat terjadi perbedaan yang sangat sangat luar biasa antara Khaliq dengan makhluk. antara pencipta dengan yang diciptakan. Jadi kita tidak mencela orang yang berziarah kubur, karena itu sunnah Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi yang kita cela adalah orang-orang yang menjadikan kuburan-kuburan orang saleh, para wali, para sunan sebagai perantara antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kira-kira yang bisa saya sampaikan, apa yang baik itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang buruk itu dari kami pribadi manusia biasa. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silahkan kalau ada pertanyaan. Ya, silakan Ibu kalau ada pertanyaan. Ustaz, kalau memang tidak ada pertanyaan, saya mau bertanya Ustaz. Kan kebiasaan orang tua itu kalau seandainya saya pulang ke Indo itu Ustaz, selalu ibu saya membawa ziarah atau mendatangi orang yang lebih tua ya Ustaz. Iya. Silaturahmi. Iya. Pada waktu saat kita selesai, biasanya ibu saya selalu berkata, doakan semoga mereka mempunyai turunan yang soleh-soleha, atau kita juga mendoakan si orang tersebut yang sakit itu, apa diperbolehkan Ustaz? Iya, meminta orang lain berdoa kepada kita pernah disebutkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin yang saya pahami dari pertanyaan saudari adalah kita mendoakan orang lain, atau orang lain meminta kepada kita untuk berdoa untuk orang lain lagi, maka ini boleh. Ya, saya ulangi ya, kalau ada orang lain meminta kepada kita agar kita mendoakan orang lain lagi, maka ini boleh. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW kepada para sahabatnya, ketika mengatakan kepada para sahabatnya, kalau kalian bertemu dengan Uwais Al-Qarani ya, dari daerah Qaran, maka mintalah kepada dia agar dia berdoa kepada Allah memintakan ampun untuk kalian. Ya, memintakan ampun untuk kalian. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, agar dia berdoa kepada Allah memintakan ampun untuk kalian. Jadi, boleh seseorang meminta doa kepada orang lain agar orang lain tersebut mendoakan si fulan. Agar orang lain tersebut mendoakan si fulan. Boleh. Kenapa? Karena pernah dikerjakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wa Alaihi Wasallam. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim dari Usair ibn Jabir radhiyallahu anhu, anna ahla Kufah, anna ahla al-Kufati wafadu ila Umar, wa fihim rajulun mimman kana yaskharu bi Uwais. Artinya, kata Usair ibn Jabir rahimahullah, ada penduduk dari daerah Kufah datang menemui Umar bin Khattab, dan di dalam penduduk daerah-daerah Kufah tersebut ada seseorang yang senantiasa menghina Uwais. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, hal ha huna ahadun minal qaraniyin, apakah di sini ada seseorang yang berasal dari daerah Qaran. Faja'a dzalika ar-rajul faqala Umar, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad qala. Lalu datanglah seorang tersebut yang berasal dari Qaran, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, kata Umar bin Khattab, inna rajulan ya'tikum minal yamani yuqalu lahu Uwaisun la yad'u bil yamani ghaira ummin lahu qad kana bihi bayadun fada'allaha fa'adhhabahu anhu illa mawdi'ad dinar awid dirham faman laqiyahu minkum falyastaghfir lakum. Sesungguhnya seseorang akan datang kepada kalian, menemui kalian, dia berasal dari daerah Yaman, dia mempunyai nama Uwais, dia tidak meninggalkan Yaman kecuali ibunya. Ya, tidak ada orang yang dia tinggalkan di Yaman kecuali ibunya. Artinya dia ini orang yang sangat bakti kepada kedua orang tuanya. Dan dia dulu mempunyai penyakit putih di kulitnya. Lalu dia berdoa kepada Allah, lalu Allah menghilangkan dari dirinya penyakit tersebut kecuali hanya sebatas satu dinar atau satu dirham. Jadi seperti koin, seperti itu. Kenapa dia meminta seperti itu? Karena agar bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya saya dulu pernah punya penyakit seperti ini, ya. Dan ini pelajaran bagi kita, bahwasanya orang yang kena penyakit tersebut dia banyak-banyak tersenyum sebenarnya. Dan ini permasalahan hati. Kenapa harus selalu menggerutu dengan takdir Allah? Dia selalu tidak puas dengan apa yang telah Allah tetapkan. Itu akan menyakiti dia, ya. Padahal dengan penyakit seperti itu, kalau dia mau sabar dan berharap pahala, dia akan berjalan di atas muka bumi dan dalam keadaan dosa-dosanya diampuni, dalam seperti dalam riwayat-riwayat yang sahih. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis ini, "Faman laqiyahu minkum falyastaghfir lakum." Barang siapa di antara kalian yang bertemu dengannya, maka hendaklah kalian meminta kepadanya untuk berdoa minta ampun kepada Allah untuk kalian. Nah, ini para ikhwan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi boleh seperti yang ditanyakan tadi, diperbolehkan. Wallahu alam. Ada pertanyaan yang masuk di sini. Pertama, banyak disebutkan di Al-Qur'an tentang pria yang masuk surga akan mendapatkan bidadari. Yang ingin ditanyakan, apakah wanita masuk surga juga akan mendapatkan pria yang setingkat dengan bidadari, bidadara mungkin juga. Apakah kita bisa menjadi bidadari surga juga? Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala menjawab pertanyaan ini. Beliau katakan, wanita yang masuk ke dalam surga lebih mulia daripada seluruh bidadari yang ada di dalam surga. Kenapa? Karena wanita masuk ke dalam surga dia dengan rahmat Allah setelah dia berusaha semaksimal mungkin menjadi hamba Allah. Adapun bidadari, mereka memang diciptakan seperti itu untuk menghuni surga. Jadi wanita yang masuk ke dalam surga lebih mulia daripada apa? Daripada seluruh bidadari yang ada di dalam surga. Kalau seandainya Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang al-hurul ain, tentang bidadari, ya, yang ada di dalam surga, lam yatmithunna insun qablahum wala jan, tidak pernah disentuh oleh manusia dan jin, ya. Kemudian juga ya, para pendengar sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya dalam beberapa ayat Al-Qur'an atau hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang keutamaan bidadari ketika mereka keluar saja memperlihatkan, kalau seandainya mereka memperlihatkan sebagian dari tubuhnya maka akan bersinar dunia dan seisinya, maka ketahuilah di dalam surga tidak ada yang namanya bidadara, tetapi wanita yang masuk ke dalam surga lebih mulia daripada seluruh penghuni surga dari perempuan-perempuan. Makanya sayyidat nisa'i ahlil jannah, pemimpin-pemimpin dari kaum Hawa, kaum perempuan dari penghuni surga adalah dari manusia, bukan dari bidadari. Ya, seperti Khadijah, kemudian Fatimah, kemudian Aisyah radhiyallahu anha, kemudian Ummul Mukminin secara umum radhiyallahu anhunna wa ardhahunna, ya mereka itu lebih mulia daripada daripada bidadari bidadari seluruhnya. Jadi jangan takut ya, jangan takut tidak laku di surga. Insya Allah kalau dia masuk surga dan suaminya masuk surga, dia akan bersama suaminya tersebut. Wallahu a'lam. Dan saya berdoa dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, semoga kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna nas'alukal jannah. Allahumma inna nas'alukal jannah. Allahumma inna nas'alukal jannah. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Siapa yang berdoa seperti ini, maka dia berhak untuk mendapatkan surga dan dijauhkan dari api neraka. Sebagaimana dalam makna hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bolehkah kita wanita berkumpul bercampur pria dan wanita tanpa didampingi mahram, misalnya dalam pertemuan reuni? Tidak boleh. Haram hukumnya. Dalilnya apa? Dalilnya banyak sekali. Di antaranya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum wad-dukhul 'alan nisa." Artinya, hati-hati kalian dari memasuki tempat-tempat wanita. Ya. Tempat-tempat wanita. Hadis ini menunjukkan dengan jelas kita tidak boleh untuk masuk ke tempat-tempat wanita. Kemudian para sahabat Nabi radhiyallahu anhum bertanya, "Ara'aital hamu?" Apa pendapat engkau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hamu, yaitu kerabat suami seperti kakak suami, kakak ipar istri, ya, kemudian adik ipar istri yang sudah baligh-baligh? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Alhamu al-maut." Artinya apa? Alhamu, kerabat suami itu adalah kematian. Kerabat suami adalah apa? Kematian. Kemudian dalil yang lain, yaitu sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dari Malik ibn Rabi'ah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika keluar dari masjid, dan pada waktu itu beliau melihat laki-laki dan perempuan bercampur di jalan, padahal di jalan loh ya. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Istakhirna falaisa lakunna antahquqna tariq alaikunna bihafatit tariq fakanatil mar'atu talsaqu biljidar hatta inna thawbaha la yata'allaqu biljidari min lusuqiha bihi." Artinya, minggirlah kalian wahai para perempuan, tidak pantas bagi kalian untuk di tengah-tengah jalan, hendaknya kalian di samping-samping jalan. Maka akhirnya perempuan pun mereka menempel di dinding, sampai kadang-kadang pakaian atau kain dari pakaian mereka terkait dengan dinding-dinding, karena saking menempelnya mereka dengan dinding-dinding. Ini dalil yang kedua. Dalil yang ketiga, yaitu Nabi Muhammad ya. Dalil yang ketiga, ya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwa Ummu Salamah radhiyallahu anha bercerita, "Kana yusallimu fayansarifun nisa fayadkhulna buyutahunna min qabli an yansarifa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setiap kali mengucapkan salam setelah di akhir sholatnya, maka langsung para wanita berdiri dan masuk ke dalam rumah-rumah mereka sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi dari sholatnya. Ini menunjukkan ya, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah dalam kitab beliau Fathul Bari, "Karahatu mukhalatatir rijal lin nisa fit turuqati fadlan anil buyut." Artinya, hadis ini menunjukkan dimakruhkannya, dilarangnya berkumpulnya lelaki dan perempuan di jalan-jalan, apalagi sampai di rumah-rumah. Ya, apalagi sampai di rumah-rumah. Maka oleh sebab inilah para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 33, wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Dan hendaklah kalian, wahai para wanita, berdiam di rumah-rumah kalian dan janganlah berdandan sebagaimana berdandannya para kaum jahiliyah di generasi pertama. Saya akan sebutkan termasuk perkumpulan-perkumpulan yang diharamkan antara perkumpulan laki dan perempuan tanpa ada batas tanpa ada dinding pembatas, di antaranya yaitu lelaki, anak lelaki kita dengan anak perempuan kita, kalau sudah mereka dalam keadaan umur yang bisa membedakan mana yang baik dan mana yang benar, mana yang salah dan mana yang betul, ya, mana yang wanita, mana yang laki-laki, atau disebut dengan sinnut tamyiz, dalam rangkaian dia bisa sudah membedakan mana yang salah, mana yang benar. Tidak dipisah lelaki, anak-anak seperti ini tempat tidurnya, masih dalam satu kamar misalkan atau satu ranjang, tidak dipisah. Nah, ini keliru, ini termasuk ikhtilat yang dilarangkan. Maka tidak sedikit, ya, anak-anak yang sudah balik-balik, anak laki-laki dan perempuan dalam satu kamar, akhirnya mereka melakukan hubungan badan, na'udzubillah. Nah, kemudian juga termasuk dari ikhtilat perkumpulan laki dan perempuan yang diharamkan, yaitu seorang istri, ya, berkumpul dengan kerabat-kerabat suami yang bukan mahramnya. Kerabat-kerabat suami yang bukan mahramnya. Seorang istri mahram bagi bapak suami, ya. Ini itu mahram dari bapak suami itu, atau anak suami dengan syarat sudah harus bersetubuh dengan suaminya. Ya, itu mahram baru. Akan tetapi yang lain-lain itu bukan mahramnya. Nah, maka kalau bukan mahram dilarang untuk berkumpul-kumpul dengan lelaki yang bukan mahram tanpa ada batas. Batas di sini bisa dengan kain, dibatasi laki-laki perempuan. Ya, para pendengar sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, batas di sini bisa dengan kain, ya, tidak dipisah antara laki dan perempuan, lelaki duduk tersendiri, para perempuan duduk tersendiri. Ya, batas di sini bisa dengan kain, ya, bisa dengan perempuan tersebut memakai hijab, dengan hijab yang syar'i, ya, dengan hijab yang syar'i. Itu batas bisa seperti itu. Ya, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sudah itu kita bahas ya. Ikhtilat-ikhtilat yang lain atau perkumpulan antara lelaki dan perempuan yang lain, contohnya seperti di kantor-kantor, ya, sekretaris dengan direkturnya berdua-duaan, ya, tidak dipisah antara, tidak ada pembatas pemisah antara lelaki dan perempuannya, atau di sekolahan-sekolahan. Lalu solusinya bagaimana kalau seandainya tidak ada sekolahan kecuali seperti itu? Maka jawabannya adalah harus cari dulu sekolahan yang tidak ada ikhtilat. Semaksimal mungkin mencarinya. Kalau tidak bisa, maka dia tetap bersekolah di sana dengan cara menjaga pandangan dan banyak-banyak beristighfar. Wallahu a'lam. Kemudian pertanyaan selanjutnya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah saya baik dan semoga yang bertanya juga baik. Ana dalam pertanyaan di luar topik pembicaraan hari ini, yaitu tentang malaikat. Ada dalil yang mengatakan adanya malaikat gunung, dan apakah ada malaikat laut dan malaikat yang menjaga di lautan? Saya tidak tahu. Ya, saya tidak tahu. Wallahu a'lam. Saya tidak tahu. Nah, ya, ada lagi yang bertanya, silahkan. Ya, Pak Ustadz, ini ada pertanyaan, Ustadz. Mengenai sujud, katanya orang berdoa atau berdoa pada waktu sujud itu bisa menggunakan dengan bahasa kita. Cuman waktu saya kemarin di Indo, saya tanyakan ke seorang Ustadz, katanya kalau kita menggunakan bahasa Indonesia, maka secara dalam hati gitu, Ustadz. Tapi kalau bahasa Arab boleh dijaharkan, apa benar itu, Ustadz? Iya, perhatikan baik-baik. Ya, permasalahan dalam berdoa di dalam sujud, ketahuilah bahwasanya sujud adalah sesuatu yang suatu keadaan yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah sangat menyukai orang yang sujud kepadanya. Makanya sujud keadaan yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dari seorang hamba. Ya. Nah, kalau sudah kita pahami itu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita kalau kita lagi sujud banyak-banyak kita berdoa. Kalau kita lagi sujud banyak-banyak kita apa? Berdoa, ya. Karena itu adalah keadaan yang paling dekat dengan seorang hamba. Keadaan yang paling dekat dengan seorang hamba. Nah, sekarang dalilnya yaitu sebuah hadis riwayat Imam Abu Daud dan yang lainnya. Aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajidun fa aktsirud du'a. Artinya keadaan yang paling dekat seorang hamba dari Rabb-nya adalah ketika dia sujud, maka perbanyaklah doa. Dari sini kita memperbanyak doa. Nah, salah satu doa yang bisa kita baca tadi doa yang disebutkan atau diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Allahumma inni adnabtu dzambi atau inni zalamtu nafsi zulman kabiran wala yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ini bisa dibaca. Nah, adapun pertanyaan yang sering sekali ditanyakan, bolehkah berdoa di dalam sholat, baik sujud, baik ruku, baik yang lain-lainnya, dengan bahasa selain bahasa Arab? Maka jawabannya ada beberapa tingkatan. Yang pertama, yang paling baik berdoa di dalam sholat adalah berdoa dengan doa yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik itu ketika sujud, ketika ruku, ketika duduk di antara dua sujud, atau ketika sebelum salam. Doa apa saja yang sudah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ini yang paling baik. Lebih baik lagi kalau kita memahami, memaknai maknanya dengan sebaik-baiknya, dengan sebenar-benar paham. Ini satu, tingkatan yang paling tinggi itu. Yang kedua adalah kita ingin berdoa di dalam sujud atau di dalam sholat secara umum dengan doa bisa dengan doa yang ada dalam Al-Quran atau dari hadis-hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, meskipun itu tidak dibaca oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam sholat, itu boleh juga, ya. Karena bagaimanapun sholat artinya adalah doa. Jadi seseorang boleh ketika sujud misalkan mengucapkan Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adzabannar, atau ketika sujud Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alnal muttaqina imama, boleh. Nah, itu tingkatan yang kedua, yaitu apa? Berdoa dengan doa dari Al-Qur'an atau hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meskipun itu doa tidak dibaca oleh Nabi ketika sholat, jadi boleh. Tingkatan yang ketiga adalah berdoa dengan bahasa Arab yang bukan dari Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Maka jawabannya lebih baik ini dijauhi, karena ditakutkan ya keluar dari bacaan-bacaan sholat. Keluar dari bacaan-bacaan sholat. Kecuali kalau dia orang Arab dan dia tidak hafal doa kecuali yang bisa dia sebutkan karena dia orang Arab. Nah, itu baru boleh. Dan dianjurkan orang jenis ketiga ini harus cepat-cepat menghafal doa-doa yang berasal dari Al-Quran dan sunnah, terutama yang disebutkan oleh Nabi dari sholat. Ini jenis yang ketiga. Jenis yang keempat adalah orang yang berdoa di dalam sholat, baik sujud, ruku, atau duduk di antara dua sujud, atau sebelum salam, ya, waktu-waktu yang mustajab. Dia dengan bahasa Indonesia. Maka jawabannya, asal hukumnya adalah dengan bahasa Arab, dan lebih baik dari Al-Quran dan Sunnah, dan lebih baik yang dibaca oleh Nabi ketika sholat. Tetapi jika dia tidak bisa sama sekali doa satupun dalam bahasa Arab, ya, terutama dari Al-Quran dan Sunnah, atau bacaan apapun dia tidak bisa, maka dia boleh berdoa. Katakan boleh, ya, boleh berdoa dengan bahasa Indonesia. Kenapa? Karena berdasarkan hadis tadi, hadis riwayat Muslim dan Abu Daud, aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajid fa aktsiru du'a. Keadaan yang paling dekat seorang hamba dari Rabb-nya adalah ketika sujud, maka perbanyaklah berdoa. Kalau yang bisa menggunakan hadis ini hanya orang yang pintar bahasa Arab atau berdoa bahasa Arab saja, maka akhirnya syariatnya nanti untuk orang Arab saja. Akan tetapi ini syariat untuk umum, baik yang bisa bahasa Arab atau doa berbahasa Arab ataupun yang tidak. Cuma orang yang jenis keempat ini dianjurkan dengan sangat cepat-cepat belajar bacaan-bacaan sholat, doa-doa di dalam sholat dipahami dan dimaknai dengan benar sebenar-benarnya, kemudian dia pakai ketika sholatnya. Jangan biarkan seumur hidup dia pakai bahasa Indonesia, ini tidak benar juga. Jadi jawabannya seperti itu. Yang paling baik adalah yang dia berdoa dengan doa dari Rasulullah SAW ketika sholat dalam bahasa Arab dan dia paham maknanya. Yang kedua, dia berdoa dengan Al-Quran dan Sunnah, ya, dengan doa-doa yang ada dalam Al-Quran ataupun hadis, meskipun tidak dibaca oleh Rasulullah SAW. Yang ketiga, yaitu dia berdoa dengan bahasa Arab yang dia bisa, tetapi ini tidak dianjurkan, dan dia dianjurkan untuk belajar secepatnya doa-doa yang dipakai oleh Rasulullah SAW, apalagi kalau dia berbahasa atau dia bisa bahasa Arab. Yang keempat, yaitu berdoa dengan bahasa Indonesia atau dengan bahasa yang lain, diperbolehkan dalam satu keadaan dia tidak sama sekali tidak bisa, ya, berbahasa Arab, dan dia dianjurkan dengan sangat untuk cepat-cepat belajar, yaitu doa-doa yang dipakai oleh Rasulullah SAW ketika sholat yang berbahasa Arab dan dia pahami dan dia maknai artinya dengan benar-benar. Wallahu a'lam. Nah, ya, ada yang lain? Dijaharkan, ya, dijaharkan. Meskipun dengan bahasa Indonesia, tapi jenis keempat tadi, ya, jenis keempat tadi dijaharkan. tidak mesti harus dengan di dalam hati. Adapun orang yang sudah bahasa, yang sudah bisa bahasa Arab atau dengan doa yang pakai bahasa Arab yang dipakai oleh Nabi Muhammad SAW ketika sujud atau ketika ruku atau ketika sholat pokoknya, maka dia mungkin ada keinginan lain dari hajat-hajat dia, dia berdoa di dalam hati, maka itu tidak mengapa di dalam hati dengan bahasa Indonesia misalkan, tidak mengapa. Karena yang jadi permasalahan adalah kita tidak boleh berbicara ketika sholat, itu yang jadi permasalahan ya. Berbicara di sini selain pembicaraan, selain ucapan sholat. Kenapa dipermasalahkan para ulama? Karena inilah Nabi Muhammad SAW sudah bersabda, inna hadhihi shalah la tasluhu fiha kalamun nas. Sesungguhnya sholat ini tidak pantas, tidak cocok, tidak boleh di dalamnya perkataan-perkataan manusia. Nah makanya ustadz yang saudari dengar itu ya, beliau menginginkan agar orang tidak di dalam sholatnya tidak menyebutkan kecuali bacaan sholat. Makanya disuruh, diperintahkan untuk di dalam hati. Wallahu a'lam. Adapun yang tidak bisa sama sekali doa berbahasa Arab dan dia ingin berdoa ketika sujud, ya misalkan orang yang baru mu'alaf, baru masuk Islam, tadi pagi jam 10 dia masuk Islam, kan zuhur dia harus sholat. Maka dia mengetahui misalkan memperbanyak doa ketika sujud, dia ingin berdoa, bagaimana? Loh, dia gak bisa sama sekali apa-apa. Maka dia boleh berdoa dengan bahasa Indonesia, bahkan bahasa, mungkin bahasa Filipin, bahasa negara-negara lain yang baru-baru masuk Islam, silahkan. Nah, asalkan setelah itu dia cepat-cepat belajar. Nah, itu diucapkan, tidak mesti harus di dalam hati. Dan itu tidak ada perbedaan antara sholat wajib ataupun sholat sunnah. Wallahu a'lam. Nah. Ustaz, ini ada pertanyaan via telepon, Ustaz. Ibu ini bertanya, dia mempunyai seorang mertua yang sudah umur, Ustaz. Cuman kalau dia lagi sholat menghadap ke kiblat sambil selonjor gitu, Ustaz. Itu yang bagus bagaimana, secara duduk atau secara duduk di bawah tapi secara selonjor gitu, Ustaz? Menghadap ke kiblat. Iya. Perhatikan baik-baik. Tidak ada nas, dalil dari Al-Quran atau Sunnah, kaki kita tidak boleh menghadap ke kiblat. Ya, saya tidak dapatkan ada nas yang melarang kita menghadapkan kaki ke kiblat. Ini yang perlu kita perhatikan. Bukankah kalau kita berdiri sholat, kemudian kita menghadap kiblat, kemudian kalau pas kita rebahkan diri kita, ya seperti kita sholat tapi dalam keadaan rebahan, kaki kita menghadap kiblat. Jadi jangan terlalu dibuat-buat hukumnya. Sampai sekarang saya masih berkeyakinan bahwasanya tidak ada dalil dari Al-Quran dan Sunnah yang menyatakan tidak boleh menghadapkan kaki selonjor menghadap kiblat, karena dalam bentuk, katanya dalam bentuk penghinaan terhadap kiblat. Tidak ada ya, kita menyelonjorkan kaki menghadap kiblat itu karena ketidakmampuan kita untuk sholat. Ya, karena ketidakmampuan kita untuk sholat dengan berdiri misalkan, atau dengan duduk misalkan, nah, seperti itu. Jadi tidak mengapa seseorang yang misalkan dalam keadaan sakit, dia hanya kakinya hanya mampu diselonjorkan dan kakinya menghadap kiblat, dia menghadap kiblat tidak mengapa. Allah Subhanahu wa taala menginginkan kemudahan dari kita dan tidak menginginkan kesulitan. Innallaha yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan dan tidak menginginkan kesulitan bagi kalian. Wallahu a'lam. Nah, perasaan ingin berbuat baik ya, perasaan ingin mengagungkan syiar Islam, di antaranya Al-Qur'an, di antaranya kiblat, itu harus didasari dengan ilmu. Seperti zaman sekarang ini, sebagian kalau saya lihat ya, ketika buka situs jejaring sosial misalkan, saya lihat banyak dari kaum ahlu sunnah yang tidak suka kepada kelompok-kelompok sesat. Akan tetapi modal cuma modal semangat, tidak didasari dengan ilmu. Akhirnya suka melaknat, akhirnya suka mencaci, akhirnya masalah-masalah pribadi dimasukkan. Dan itu bukan tata cara para ulama untuk membantah kelompok-kelompok sesat. Ya, tata cara ulama membantah kelompok-kelompok sesat adalah ajarkan kepada masyarakat Islam, akidah yang benar dulu. Baru setelah itu ketika sudah mengenal akidah yang benar, bisa membandingkan, oh ini yang salah, ini yang keliru, ini yang syirik, ini yang bid'ah. Nah, seperti itu. Kalau modal semangat saja, semua orang bisa. Ya, dan itu tidak akan menghabiskan permasalahan. Wallahu a'lam. Nah. Silahkan kalau ada yang lain. Ustaz, ibu ini kembali telepon saya menanyakan bahwa mertua beliau itu sehat, hanya dia sholatnya itu secara selonjor begitu, Ustaz. Sehat. Sehat, lalu kenapa sholatnya secara duduk? Jadi orang yang sehat, salah satu ini Ustaz ya, hubungan lewat telepon Ustaz. Halo Mi. Bisa enggak langsung tanya? Silahkan Bu. Ya ini Ustaz. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu, silahkan Bu. Bu, suaranya baru kontak dari telepon. Ya, sudah. Ya, oke, ya. Oke. Saya ingin menanyakan tentang yang tadi ya, yang menjelaskan Ustaz bilang kalau memang dia tidak mampu, tidak apa-apa untuk melanjutkan kiblat. Sedangkan ini dia tuh maksud saya, dia mampu untuk jalan ke mana aja, cuma satu tidak bisa dilipat duduknya. Untuk duduk, diri, jalan kemana aja mampu sih, alhamdulillah. Cuman itu lebih bagus melonjol apa pakai bangku duduk gitu yang lebih bagusnya. Saya minta penjelasan dari Ustaz. Iya. Terima kasih. Iya. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menjelaskan bahwasanya seseorang jika tidak bisa berdiri, maka hendaklah dia duduk. Kalau seandainya tidak bisa duduk, maka hendaklah dia rebahan. Ya, dalam sebuah hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, hadis dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu, "Salli qa'iman fa illam tastati' fa qa'idan fa illam tastati' fa 'ala jambin." Salatlah dengan cara berdiri. Nah, dari sini para ulama mengambil sebuah pendapat atau sebuah kesimpulan, salah satu syarat sahnya salat adalah berdiri bagi yang mampu. Karena di sini perintah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak mampu, maka salatlah dengan duduk. Kalau tidak mampu, salatlah dengan rebahan. Ya, kalau tidak mampu sholatlah dengan apa? Dengan rebahan. Nah, dari urutan-urutan ketidakmampuan ini kita bisa ambil pelajaran dan ambil intisari sebenarnya mana yang paling mudah yang dia kerjakan. Ya, kalau seandainya ibu tadi dia jalan bisa, ya dia duduk bisa, cuma dia tidak bisa melipat kaki karena sesuatu hal, misalkan penyakit atau karena cacat bawaan misalkan, maka yang paling baik bagaimana, apakah duduk di atas kursi atau dia selonjor, mana yang paling mudah bagi ibu tersebut dia kerjakan. Itu jawabannya ya, mana yang paling mudah bagi ibu tersebut dia kerjakan. Hal ini berdasarkan hadis dari Aisyah radhiyallahu anhuma, nah bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam tidaklah dipilihkan kepada sebuah dua pilihan kecuali beliau mengambil pilihan yang paling mudah, malam yakun isman, selama itu bukan dosa. Ya, selama itu bukan dosa. Coba perhatikan hadis riwayat Imam Abu Daud, ya bahkan diriwayatkan juga oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau bercerita, "Ma khayyara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina amrayn illa akhadha aisarahuma ma lam yakun itsman." Jika tidaklah Rasul sallallahu alaihi wasallam dipilihkan antara dua pilihan, melainkan beliau mengambil yang paling mudah dari keduanya. Ya. selama itu bukan dosa. Fa in kana itsman kana ab'adan nasi minhu wa man taqama Rasul sallallahu alaihi wasallam min nafsi illa an tuntahaka hurumatillahi azza wa jal. Kalau seandainya itu dosa, maka beliau adalah orang yang paling jauh dari dosa tersebut, dan beliau tidak pernah membalas dendam untuk diri beliau sendiri, melainkan ketika hal-hal yang merupakan larangan-larangan Allah dilanggar. Nah, ini dalil. Jadi jawaban saya, wallahu alam, bahwasanya ibu tersebut selama masih tidak bisa melipatkan kaki, maka yang paling baik adalah yang bagaimana ibu tersebut mudah mengerjakan sholatnya, baik itu dengan duduk menyelonjorkan kaki menghadap kiblat atau memakai kursi. Yang paling mudah beliau kerjakan itu yang diambil, wallahu alam. Nah, terakhir Ustaz, ya. Iya. Ustaz, sebelum ditutup, semalam kalau nggak salah ada kajian live lewat dakwah sunnah. Cuman kenapa problemnya nggak keluar suaranya Ustaz, ya? Masalah apa itu, ibadah orang tua mempengaruhi kesolehan anak kalau nggak salah Ustaz. Oh iya. Pertama asalnya kita mau kajian di Radio Mu'ad. Kemudian setelah itu Radio Mu'adnya koneksinya kurang bagus, akhirnya dibatalkan. Dan untuk untuk judulnya belum sempat tergantikan, akhirnya dibatalkan. Seperti itu ceritanya. Di Radio Mu'ad di Sulawesi ada kajian, kemudian dengan judul seperti itu, kesolehan orang tua sangat berpengaruh besar terhadap anak. Ya, insya Allah kalau seandainya kajian di Australia pengen juga mendapatkan kajian itu, insya Allah minggu depan kita akan membahas itu. Ya, Ustaz. Kalau bisa Ustaz, ya. Insya Allah. Ustaz, yang kedua, juga banyak ibu-ibu yang menginginkan adanya tema masalah rumah tangga Ustaz, kalau memang antum tidak keberatan. Iya, insya Allah. Kalau Allah masih mudah menghidupkan kita, memberi kehidupan kita sampai minggu depan, kita akan bahas masalah keluarga. Wallahu a'lam. Mungkin bisa diambil kesimpulan dari sebagai closing statement. Pertama, kita tadi sudah jelaskan tentang tawassul. Tawassul adalah mengambil sarana untuk menuju kepada Allah agar doa dikabulkan dan agar permintaan diwujudkan. Tawassul ada dua jenis, ada yang disyariatkan dan ada yang dilarang. Jenis yang pertama yang disyariatkan, yang pertama yaitu tawassul dengan nama dan sifat-sifat Allah. Yang kedua, tawassul dengan amal saleh yang kita kerjakan. Yang ketiga, tawassul dengan doa orang saleh yang masih hidup. Dan jenis tawassul yang dilarang itu ada beberapa macam, di antaranya tawassul dengan orang yang sudah meninggal, ya, dengan doanya orang yang sudah meninggal, atau tawassul dengan pangkat orang saleh. Nah, kemudian tawassul dengan menjadikan berhala-berhala, kuburan-kuburan sebagai perantara antara dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kira-kira kesimpulan dari kajian kita. Sengaja saya pilihkan akidah dulu karena agar benar-benar yakin dan mantap keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita menjadikan Allah hanya satu-satunya yang berhak diibadahi dan menjadikan Rasul sallallahu alaihi wasallam hanya satu-satunya yang berhak dicontoh dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Apa yang baik itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang buruk itu dari kami pribadi manusia biasa. Wassallallahu nabiyana Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Ibu, kita telah dengarkan bersama.